kanan wis njaluk sangu. Ono oknum tentara, ono oknum polisi, bukaan wingi miwiki wis kerep tak amplopi. Bareng perairan nyangoni, aku diseret nyang bumi. Diganjar telung sasi, miso sajroning ati.